Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ketika bulan suci Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengkhabarkan tentang kondisi-kondisi yang terjadi. Dan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perkara-perkara yang sangat luar biasa. Ini disebutkan di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, di antaranya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadhan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatish shayatin." Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fihi lailah khairun min alfi syahr, faman hurima khairuha faqad hurim." Dan di lafaz yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan lafaz yang berbeda. Hadis-hadis tadi mengatakan bahwa apabila telah datang awal waktu di bulan Ramadan, mulai Allah buka semua pintu-pintu surga. Allah buka lebar-lebar dan Allah bentangkan pintu-pintu itu. Demikian pula Allah tutup rapat-rapat semua pintu-pintu neraka dan Allah ikat semua setan-setan. Kemudian Rasulullah bersabda, disiapkan satu malam di bulan tersebut yang mana dia malam ini lebih baik ketimbang 1000 bulan yang dilalui oleh anak Adam. Barang siapa yang tercegah dari kebaikannya, terhalangi dari kebaikannya, kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan, faqad hurim, berarti memang benar-benar dia telah terhalangi dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis-hadis tersebut setidaknya menggambarkan kepada kita tentang kondisi perubahan. Perubahan. Perubahan di alam nyata dan perubahan di alam gaib. Semuanya berubah. Yang pertama kali mengalami perubahan adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai dari alam jin. Dia berubah. Kenapa? Rasulullah mengatakan wasufidatis syayatin au maradatul jin atau wasulsilatis syayatin, lafadznya berbeda-beda. Setan ketika bulan suci Ramadan itu mulai diikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bagaimana? Khilaf di antara para ulama terkait masalah setan itu diikat seperti apa maknanya. Di antara mereka yang mengatakan ala haqiqatih, sesuai dengan hakikatnya, benar-benar diikat setan. Dia tidak bisa melakukan apapun. Namun muncul kembali pertanyaan, terus bagaimana kok masih ada saja orang yang melakukan kemaksiatan di bulan suci Ramadan? Ada sebagian warung juga kalau kita lihat ke arah kolongnya, bukan hanya kursi mejanya yang terlihat, tapi kaki-kaki manusia juga kelihatan di situ. Padahal tertutup ya dengan tirai, bukan dengan pintu. Nah, apa yang terjadi dengan itu semua? Kata para ulama, mereka menjawab, itu terjadi bukan karena pengaruh setan, tapi karena pengaruh dari hawa nafsu. Sebab manusia itu terjatuh dalam kesalahan dari banyak faktor, di antaranya adalah hawa nafsunya. Setan datang dengan menghembuskan syubhat, sedangkan hawa nafsu datang dengan menawarkan syahwat. Maka itulah yang terjadi. Di antara para ulama ada yang mengatakan tidak, yang terikat adalah setan-setan yang durjana saja, karena lafadznya maradatul jin. Sebab setan itu banyak sekali, ya. Ada iblis dari bangsa jin, ada ifrit dari bangsa jin, ada maradatul jin, yakni setan yang durjana. Ada lagi yang namanya barakallahu fikum, setan yang mengganggu anak-anak. Ada yang namanya istilahnya qorin, ya, yang selalu mendampingi kita dan gak akan pernah mungkin dia lepas dari kita, tidak akan mungkin abadan. Dan itu juga dari bangsa jin. Banyak sekali tingkatan-tingkatan setan. Lalu apa yang dimaksud di sini? Para ulama mengatakan yang dimaksud adalah marodahnya, ya, yang durjananya, yang membangkangnya itu. Di antara ulama yang lain mengatakan bahwa yang terikat itu bukan hakikat setan atau jinnya, akan tetapi majaz, perumpamaan saja dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saking banyaknya kebaikan di bulan suci Ramadan, seolah-olah kita tidak melihat celah orang melakukan kemaksiatan dan dosa ketika bulan suci Ramadan. Kita bertanya, di mana setannya? Kok enggak kelihatan? Berbeda kalau di luar bulan suci Ramadan, kemaksiatan di mana-mana. Kalau bulan suci Ramadan berbeda. Bahkan acara-acara dan program-program yang dilakukan di siaran-siaran televisi atau radio atau yang lainnya, mereka menampakkan keislamannya, ya, keislamiahannya. Ditunjukkan itu berbeda dengan di luar bulan suci Ramadan. Maka seolah-olah setan itu tidak kelihatan dan terikat. Ada yang mengatakan lagi bahwasanya makna dari setan terbelenggu adalah setan menggoda Bani Adam alama jeredam, ya, lewat aliran darah. Sedangkan puasa itu mematikan 5 puncak syahwat, ya. 5 puncak syahwat yang dimatikan oleh puasa. Yang pertama, syahwat banyak ngomong. Yang kedua, syahwat ingin makan banyak. Yang ketiga, syahwat ingin banyak tidur. Yang keempat, syahwat ingin mukhalatatun nas, ya, sering suka untuk duduk kumpul-kumpul. Ada yang istilahnya kan nongki-nongki, ya. Ada yang istilahnya umuk, ya. Ada banyak istilah, ya. Suka ngobrol kesana kemari. Dan yang terakhir, syahwat melampiaskan nafsu birahinya dengan wanita yang bukan mahram. Nah, ketika datangnya bulan suci Ramadan, puasa itu mematikan 5 puncak syahwat ini. Orang puasa gak ada yang suka banyak ngomong, iya kan? Maka dimatikan. Orang puasa juga gak bisa makan, ini pun dimatikan oleh puasa, ya. Orang puasa gak suka banyak tidur. Kenapa? Bagaimana mungkin bisa tidur? Perut lapar. Kecuali kalau memang orang yang pemalas, ya, beda lagi ceritanya. Kerjaannya ya tidur-tiduran aja, gak pernah mau bangun, ya. Dan yang keempat adalah mukhalatatun nas. Orang puasa gak suka, ya, kesana kemari, duduk, ngumpul di kafe sana, duduk, ya, majelis di tempatnya fulan. Karena kalau yang namanya ngumpul-ngumpul itu, ya, suasananya akan berbeda lagi. Maka itu terhalangi orang-orang yang melakukan ibadah puasa tersebut. Berikutnya adalah melampiaskan nafsu birahinya. Sama, ya, orang-orang yang berpuasa tidak bisa melakukan hal itu ketika di siang hari bulan suci Ramadan. Sebab 5 ini terhalangi, aliran darah pun berjalan lambat. Dan setan tidak bisa masuk ke Bani Adam dengan aliran darah yang seperti ini modelnya. Maka terkekang setan. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya maknanya adalah karena saking banyaknya yang membaca Al-Quran, setan pontang-panting mau menggodanya bagaimana. Sedangkan setan itu lari karena bacaan Al-Quran. Maka seolah-olah setan tidak bisa berbuat banyak di bulan suci Ramadan. Dan masih banyak lagi tafsiran-tafsiran dari kalangan para ulama tentang makna setan itu terbelenggu. Maknanya seperti apa. Dan ini merubah tatanan alam jin. Demikian pula alam langit. Ya. Dalam riwayat Imam Muslim mengatakan Rasulullah SAW, wa futihat abwaabus sama, semua pintu langit terbuka. Ya. Dan ini tidak terjadi selama itu, kecuali bulan suci Ramadan saja. Pintu langit dibuka. Pintu langit itu gak pernah dibuka. Kecuali hanya waktu-waktu tertentu. Nabi Muhammad mau masuk ke langit, itu tidak langsung dibukakan. Harus pergi dulu ke Masjidil Aqsa. Karena pintu langit itu sejajar dengan Masjidil Aqsa. Berangkat dari sana dan pulang pun dari sana. Ya. Ketika berangkat ke sana bersama Malaikat Jibril, Malaikat Jibril mengetuk pintu langit. Kemudian ada yang menjawab dari dalam pintu tersebut, siapa? Man faqala ana Jibril. Saya Jibril. Qala wa man ma'ak. Siapa yang bersama dengan kamu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi, "Awa qad uhiya ilaihi?" Apakah sudah datang waktunya diwahyukan untuk dia masuk ke sini? Kata Jibril, "Na'am, wa futihat." Baru dibuka. Jadi tidak sembarangan semua bisa keluar masuk pintu langit, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, pintu langit tidak akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika azan. Kenapa? Karena azan itu panggilan dari Allah kepada semua hamba-hambanya. Maka bahkan pintu langit pun terbuka. Karena Allah yang sedang memanggil. Tapi ternyata ada yang menjawab panggilan itu dan ada yang tidak menjawab panggilan tersebut. Setelah azan ditutup lagi pintu langit. Dan berikutnya adalah ketika datangnya sepertiga malam terakhir saat Allah turun. Itu pintu langit dibuka. Dan ketika datang waktu subuh, ketika Allah kembali, pintu langit ditutup. Dan yang terakhir adalah ketika orang yang terzalimi memanjatkan doa. Itu pintu langit tidak ada yang berani menghalangi doanya. Semua lapisan-lapisan pintu langit itu terbuka. Karena itu harus sampai langsung ke Allah Subhanahu wa taala. Bahkan doanya orang yang terzalimi langsung sampai ke Allah dan tidak terhalangi oleh pintu langit. Bukan karena Allah cinta kepada orang kafir, tapi Allah cinta dengan keadilan dan benci dengan kezaliman. Fa ma'asyaral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ketika datang bulan suci Ramadan, pintu langit terbuka full 24 jam selama satu bulan. Kenapa? Karena Allah sedang mengucurkan seluruh rahmat-rahmatnya yang tidak pernah berhenti untuk seluruh umat manusia, sedang menuangkan seluruh maghfirahnya, ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala, yang sehingga dengan itu mampu menenggelamkan semua dosa-dosa Bani Adam. Itu terjadi perubahan di alam langit. Tadi di alam setan, ini di alam langit. Kemudian di alam surga, Rasulullah mengatakan wa futihat abwaabul jannah ats-tsamaniyah, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pintu surga yang 8. Pintu surga itu ada banyak. 8. Ada pintu jihad, ada pintu puasa, ada yang kenal dengan Rayyan, ada pintu barakallahu fikum alwalidain, yang suka bakti kepada orang tua, ada namanya pintu zikir, ya, pintu yang ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada banyak yang lain. 8-nya dibuka. Padahal pintu itu, ya, tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali nanti, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk ke sana, saat semua orang yang berhak masuk ke surga namun mereka terhalang, tidak ada yang bisa masuk surga karena pintunya masih tertutup, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatnya membuka pintu tersebut. Nah, ternyata ketika bulan suci Ramadan, pintu itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Berubah tatanan surga. Demikian pula ketika pintu neraka yang jumlahnya ada 7. 7 apa 8 Ustaz? 7. Kenapa kok surga 8, neraka 7? Ingin menggambarkan inna rahmati wasi'at ghadabi. Rahmatku itu selalu bisa mengalahkan kemurkaanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Artinya rahmat Allah, surga Allah itu selalu lebih luas ketimbang neraka. Maka pintu neraka ada 7, pintu surga ada 8. Pintu neraka ada 7, ada neraka jahanam, ada neraka hutama, ada neraka hamiyah, ya, ada neraka ladha, dan itu ada 7. Ya, ada 7 lapis. Yang paling bawahnya, di keraknya itu tempatnya kaum munafikin. Di atasnya itu kaum musyrikin. Di atasnya lagi itu usatul muslimin, ya, orang-orang yang bermaksiat dari kalangan kaum muslimin, dan itu tingkatannya diisi pada 10 tobaqoh itu. Fa ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, surga berubah, ya, dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menawarkan kalian itu semuanya pantasnya masuk ke sini. Kalian itu semuanya layak ke sini. Syufu ya ikhwah. Perhatikan ucapan ana ini. Seandainya tawaran itu, ya, ditawarkan kepada Rasulullah dan para sahabatnya, itu layak. Kenapa? Rasul suka ketaatan dan semangat melakukan ketaatan. Para sahabat ahli tauhid dan suka ketaatan. Mereka layak ditawarkan masuk surga. Semangat mereka tinggi, mereka layak mendapatkan privilege seperti itu, ya, kekhususan seperti itu, layak mereka. Nah, kita semangat ibadah kurang, ketaatan kepada Allah tidak sempurna, ya. Apa yang mau dibanggakan? Kalau kelayakannya dibandingkan mereka, ya kita katakan kita tidak layak. Akan tetapi maha adilnya Allah masih menawarkan, kalian itu layaknya masuk ke sini, tidak layak masuk ke neraka. Makanya Allah tutup neraka dan Allah buka surga. Ini kenikmatan untuk kita, ditawarkan padahal kita bukan orang yang spesial seperti Rasul dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kita masih dikatakan layak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke sana. Maka ketika semua tatanan ini berubah, ya, pertanyaannya adalah apakah kita tidak mau berubah? Tidak kurang dari itu. Ketika datang malam Lailatul Qadar, kenapa disebut dengan malam Lailatul Qadar? Ya. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang merubah tatanan seluruh malaikat. Malaikat berubah tatanannya. Kenapa? Malaikat itu selalu ada di atas. Ketika datang malam Lailatul Qadar, qadar itu dari kata sempit. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Faman qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah." Barang siapa yang disempitkan rezekinya, hendaknya dia mulai membuka dengan berinfak supaya tidak disempitkan rezekinya. Intinya adalah qadar itu artinya sempit, ya. Fa lailatul qadar adalah malam yang sempit. Kenapa dikatakan malam yang sempit? Sebab malam itu seluruh malaikat yang ada di langit disuruh turun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menempati langit. Bahkan ruh, tanazzalul malaikah war ruh, tidak terkecuali seluruh malaikat dan bahkan Jibril turun ke bumi. Sehingga penuh, sesak, sempit bumi. Di malam itu dikatakan Lailatul Qadar, malam yang sangat sempit sekali. Kita tidak melihat, kita nyaman-nyaman saja. Tapi bagi alam malaikat itu berubah tatanannya. Ketika malam Lailatul Qadar itu datang, malaikat pun berubah. Tugasnya semuanya turun ke bumi. Kata Al-Imam Ibnu Katsir ketika mentafsirkan ayat ini, "Adaduhum akthar min adadil hasafil ard." Jumlah mereka, para malaikat yang turun, lebih banyak ketimbang kerikil yang ada di bumi. Satu rit kerikil, siapa yang bisa menghitung jumlahnya? Satu rit. Enggak bisa. Sekarang bagaimana kalau jumlah kerikilnya itu sebumi? Gurun pasir, padang pasir, itu berapa jumlah kerikilnya? Belum lagi yang ada di dalam lautan. Berapa jumlah kerikilnya? Masih banyak. Dan itu jumlah malaikat, malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di langit saja Di dalam hadis tidak ada satu jengkal yang kosong kecuali pasti diisi malaikat. Itu di langit. Sedangkan di bumi sudah ada malaikat. Malaikat yang di langit suruh turun ke bawah. Semuanya berubah. Lailatul Qadar ketika datang. Maka demikian dengan kita. Apakah tidak mau berubah ketika datang bulan suci Ramadan? Harusnya berubah. Ya, harusnya berubah. Ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Wahai orang yang terkenal untuk melakukan amal kebaikan, tingkatkan semangat kalian ketika bulan suci Ramadan. Wahai orang yang sudah terkenal suka ingin melakukan kejelekan dan kemaksiatan, stop, berhenti, tahan keinginan kalian untuk bermaksiat di bulan tersebut. Karena rahmat Allah akan turun kepada kalian dan ampunan Allah akan mengenai kalian. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita senang orang yang tadinya tidak pernah mendengarkan azan, ini ketika bulan puasa datang itu mereka dengarkan radio. Yang dicari apa? Kapan azan maghrib? Ada yang ngambil remote gonta-ganti channel televisi. Kenapa? Cari mana azan yang paling cepat. Ya kita senang-senang aja. Ya. Karena sebelumnya mereka tidak melakukan itu. Sekarang mereka mencari waktu azan. Orang yang ketika di luar Ramadan tidak mau berhijab dengan benar, ketika datang Ramadan dia berhijab dengan benar. Itu kita senang, ya. Kita senang sekali dan itu kita syukuri. Orang yang enggak pernah kelihatan di masjid ketika Ramadan dia kelihatan di masjid. Itu kita senang. Orang yang enggak pernah puasa, puasa sunnah enggak pernah sama sekali, ketika datang Ramadan dia bela-belain puasa. Kita senang. Sangat senang sekali. Oleh sebab itu, jangan pernah ada yang meremehkan kaum muslimin ketika datang bulan suci Ramadan. Mereka semua telah berubah, ya, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, ya. Maka kita pun sama. Kita puasa Senin Kamis bid ataupun Dawud, ketika puasa itu datang waktu berbukanya kita masuk ke masjid, tidak ada yang menyajikan kita makanan iftar. Ketika bulan suci Ramadan itu datang, seluruh masjid full dengan hidangan. Semua berlomba-lomba untuk sedekah dan memberi makan kaum fuqara dan masakin serta orang-orang yang berpuasa. Berubah semua kaum muslimin dengan caranya sendiri-sendiri. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, apakah kita tidak mau berubah? Kita di luar Ramadan tidak ada yang menyentuh mushaf. Ya. Susah. Ketika datang bulan suci Ramadan, menunggu tarawih kita buka mushaf. Menunggu berbuka kita buka mushaf. Habis sholat subuh kita buka mushaf. Nikmat. Yang tadinya tidak ada semangat mengkhatamkan Al-Quran, di bulan suci Ramadan mengkhatamkan Al-Quran. Itu nikmat. Semua orang telah berubah ketika bulan suci Ramadan. Dan ini adalah saat yang tepat untuk berubah. Pertanyaannya adalah, kenapa kita tidak mau berubah? Apakah kita masih mau menunda-nunda? Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Ramadan adalah sekolah terbaik kita yang telah mendidik kita agar berubah menjadi lebih baik. Maka kita berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar semoga di bulan suci Ramadan ini kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi insan yang lebih baik, dan amalan kita yang lalu-lalu dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan jelek menuju amalan taat, dari amal maksiat menuju amal ibadah, dan semoga dengan itu kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskan dari calon-calon penghuni neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.